Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ومن يذلل فلا هاتي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat a'azani wa a'azakumullah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan sekian banyak rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita untuk hadir dalam satu majlis yang mana majlis ilmu, majlis sunnah, majlis yang membawa dan mengantarkan kita menuju ke surga insyaallah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan ke surga. Subhanallah, rahmat Allah yang besar sekali kepada hambanya. Maka nikmat yang pertama adalah nikmat ilmu. Yang dimaksudkan ilmu sebagaimana para ulama sunnah, yaitu qala Allah taala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, firman-Nya Allah taala dan juga sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat yang diridhai Allah taala, ini adalah ilmu yang pasti manfaatnya dan tidak ada madaratnya. Oleh karena itu, ibu-ibu wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa ta'ala membekali para anbiya dengan ilmu. Pertama kali yang disampaikan, yang disuguhkan oleh Allah ta'ala kepada nabinya, yaitu al-ilmu. Bahkan kita atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya sebelumnya diperintahkan oleh Allah ta'ala untuk meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi, ya Allah tambahi saya ilmu. Karena ilmu ini bagikan sinar untuk mata kita. Bertambah banyak sinar, bertambah terang, bertambah jelas pula mata kita melihat untuk membedakan yang batil dan juga yang hak. Demikian juga ilmu adalah sinarnya hati. Yang kedua, akhwat dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, nikmat dunia yang harus kita syukuri adalah nikmat wanita yang baik akhlaknya, yang baik ibadahnya, yang baik akidahnya. Ini nikmat dunia. Paling tingginya nikmat dunia adalah nikmat wanita yang salihah. Maka bersyukurlah untuk ibu-ibu atau akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala, kalau kita ditakdirkan oleh Allah taala menuntut ilmu. Karena ini puncaknya nikmat dunia untuk kaum pria. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, meriwayatkan hadis bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." dunia itu adalah keindahan dan kesenangan. Dan paling baiknya atau sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Beliau tidak mengatakan wanita yang cantik, wanita yang muda, yang tua, wanita yang hitam atau wanita yang putih. Tapi beliau mengatakan al-mar'atus salihah. Wanita yang salihah. Dan wanita yang salihah adalah kunci kebahagiaan dalam satu keluarga. Bahkan juga kunci kebahagiaan dalam satu masyarakat. Oleh karena itu pembahasan kita insyaAllah pada pagi hari yang cukup cerah ini. Dengan pembahasan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Wanita mulia adalah ahli surga. Wanita yang salihah adalah ahli surga. Dan kami berharap untuk ibu-ibu dan juga kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala bersabar dalam hal ini. Karena apa yang kita sampaikan satu saat ada pedasnya, ada cabenya. Namun apabila kita bersabar, maka itu adalah kebahagiaan. Bagikan kita masuk dalam forum ini, kita periksa ke dokter. Kita ingin memperbaiki diri. Dan segala sesuatu hendaknya dihadapi dengan kesabaran. Dan juga berpikir yang sehat. Maka insya Allah, sesuatu yang pahit itu menjadi obat. Dan buktinya semuanya obat itu rata-rata pahit dia. Namun pahit sementara. Untuk bahagia selamanya insya Allah. Buku yang kami tulis ini sangat mendesak sekali untuk kami tulis karena mengingat kesibukan yang banyak. Maka kami berharap untuk ibu-ibu dan juga akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apabila terdapat di situ salah tulisan atau sesuatu hal, kami mohon untuk mendapatkan juga nasihat. Karena ad-din wa an-nasihah, din itu adalah nasihat. Pembahasan yang pertama, yaitu hakikat kemuliaan manusia. Kami yakin bahwasanya kita hidup di dunia ini pasti mendambakan hidup yang mulia, hidup yang bahagia. Tidak satu pun orang yang mengharap hidupnya sengsara. Namun ibu-ibu, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, manusia menempuh kebahagiaan ini dengan bermacam-macam cara. Ada yang mencari kebahagiaan dengan harta yang banyak. Dan ada mencari kebahagiaan dengan hiburan. Dan ada pula yang mencari kebahagiaan na'udzubillah min dzalik dengan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Semua ini adalah gagal. Dan sudah dicoba oleh sekian banyak manusia. Maka tidak mendapatkan kebahagiaan, bahkan mendapatkan tambahnya kesengsaraan. Oleh karena itu kemuliaan manusia bukanlah karena suku. Bukan karena bangsa. Bukan karena golongan atau partai. Bukan karena jenisnya, laki-laki yang lebih mulia atau sebaliknya wanita lebih mulia, tidak. Tetapi kemuliaan adalah kemuliaan ilmu. Kemuliaan beramal soleh. Kemuliaan menjadi wanita, menjadi kaum muslimin wal muslimat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat yaitu ayat nomor 13. Maka Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Waja'alnakum syu'uba wa qabaila. Dan kami jadikan kalian itu hidup berbangsa-bangsa dan juga bersuku, berkabilah. Namun Allah mengatakan lita'arofu. Agar kami mengenal kebesaran kekuasaan Allah. Bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan manusia dengan bermacam-macam watak dan juga rupanya. Dan juga lain jenisnya. Namun semuanya itu, ayu al-akhwat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kalian itu di sisi Allah Ta'ala adalah paling takwa. Bukan paling cantiknya. Bukan paling kayanya. Bukan paling tampannya. Bukan karena tinggi kedudukannya. Tetapi takwa. Karena takwa insya Allah bisa ditempuh oleh manusia. Tentunya dengan kehendak Allah dan juga ridhonya. Inna Allah alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui lagi maha mengenal. Kemudian Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupamu. Demikian juga harta atau kekayaanmu. Tetapi Allah melihat hatimu. Maksudnya melihat hati, melihat keikhlasan. Keikhlasan hatinya. Nomor dua, wa a'malikum, dan Allah melihat amalmu. Amalmu cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau amalnya bid'ah. Ini penilaian dan pandangan Allah. Pandangan khalik kita. Ummahat. Wa akhwat. Wa kaum muslimat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita bukan melihat dari sisi badan kita. Dan dari harta kita. Tetapi melihat keikhlasan dalam hati. Ketika beramal. Ketika berakidah, ketika menuntut ilmu, ketika salat, ketika berbuat baik kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga. Dan juga Allah melihat bagaimana amal kita. Apabila amal kita cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat yang pertama adalah syahadat ikhlas. Syahadatnya hati. Orang beribadah hendaknya ikhlas karena Allah. Syahadat yang nomor dua. Wa anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya kita beramal harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang paling baiknya manusia. Dan orang yang berhak mendapatkan nikmat surga nantinya. Seandainya kemuliaan itu tergantung karena kekayaan dan kedudukan, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada Fir'aun. Tidak memberikan kepada orang kafir. Tapi diberikan kepada para anbiya-Nya. Para utusannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Bahwasanya. Al-anbiya lam yuwarisu ad-dirham wala mata'. Walakin warasul ilmah. Para nabi. Para utusan Allah ta'ala tidak mewariskan harta. Dan juga dirham, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu, akhadahu bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu, dia mengambil bagian yang banyak. Oleh karena itu, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, akhwat dan juga ibu-ibu, kejarlah ilmu ini sampai kita meninggal dunia. Karena ilmu itu bekal kebahagiaan kita dengan suami, bekal kebahagiaan kita dengan anak, bekal kebahagiaan kita dengan tetangga, dengan teman kita dan yang lainnya. Dan perlu kita fahami kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya, Namrud dan juga bala tentaranya. Demikian juga kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dihancurkan sebabnya karena kedudukan dan juga harta. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya kemuliaan yang sebenarnya, kemuliaan yang hakiki, keutamaan yang hakiki adalah yaitu keutamaan orang yang sifatnya beramal dan berakidah. Jadi punya akidah yang baik, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memiliki baiknya akidah, ilmu dan amal, yang mana zahir dan juga amal yang batin. Sebagaimana beliau mengatakan, walakin yanduru ila qulubikum wa a'ma wa a'malikum. Ini pegangan hidup. Siapa yang ingin kemuliaan, kebahagiaan, kuncinya takwa. Demikian juga kaum muslimin wal muslimat, wa ummahat wal akhwat, dan juga ibu-ibu. Kemuliaan wanita bukan karena cantik rupa, bukan karena wanita yang berkarir, bukan karena punya jabatan yang tinggi, bukan karena hartanya yang banyak, dan juga bukan karena keturunannya. Tetapi kemuliaan wanita tergantung kepada baiknya agama dan ketakwaannya. Ini kunci apabila kita semuanya ingin menjadi wanita yang muslimah, wanita yang mulia di dunia, bahkan juga sampai di akhiratnya. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena empat hal. Pertama, lima liha. Ada ikhwan yang menikah karena wanita itu kaya. Yang nomor dua, wali hasabiha. Dinikahi pula wanita itu karena keturunannya atau kedudukannya. Yang nomor tiga, wajamaliha. Dinikahi wanita itu karena kecantikannya. Yang nomor empat, walidiniha. Dan ada kalanya wanita itu dinikahi karena dinnya, maknanya karena akidahnya yang bagus, dari ilmunya yang mendalam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita? Maka beliau mengatakan, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung, akan bahagia. Maka ini kunci kebahagiaan akhwat, kebahagiaan ummahat wal muslimat. Perlu difahami bahwasanya kebaikan dalam keluarga tergantung wanita yang salihah. Bersyukurlah ummahat yang dimuliakan oleh Allah taala. Kalau kita menuntut ilmu, maka insyaallah ilmu itu yang menyirami hidup kita dan membuat sejuknya keluarga kita. Demikian juga suami kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum pria agar memilih pasangan hidupnya mendahulukan kebaikan ilmu dinnya. Dan apabila terlanjur bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Ya, nanti akan ada dalilnya. Demikian juga untuk akhwat atau ibu-ibu. Maka untuk menentukan kebahagiaan dirinya, maka hendaknya pula memilih laki-laki yang soleh. Karena apabila kebaikan wanita karena baik agamanya, maka kebaikan pria karena baik pula agamanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggandeng wanita yang salihah dengan kaum pria yang soleh. Fassalihatu. Fattayibatu littayibin. Maka wanita yang salihah, maka untuk laki-laki yang soleh. Wattayibuna littayibat. Dan laki-laki yang baik, maka untuk wanita yang baik. Ini kunci kebahagiaan. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kita kebahagiaan hidup ini dalam urusan din, tidak dalam urusan kecantikan? Ibu-ibu bisa memahami pada waktu masih mudanya cantik. Tapi kalau sudah tua maka keriput. Rambut beruban. Gigi mulai berjatuhan. Asam uratnya mulai naik. Mana maka kecantikan rupa akan hilang. Tapi kalau subhanallah, seorang wanita yang dibangun mulai awalnya dia Wanita yang solihah bertambah tahun, bertambah cantik hati wanita itu. Dan nanti ada ceritanya. Kebahagiaan, kecantikan ilmu, kecantikan ibadah, ummahat, akhwat, ibu-ibu. Ini tidak bisa hilang. Tidak bisa berubah. Bertambah hari kita berpaes diri dengan ilmu, bertambah cantik diri kita. Bertambah nyaman, tentram suami kita. Dan bertambah sejuk pula keluarga kita. Dan itu bisa dipraktikkan untuk ibu-ibu yang sudah sering menuntut ilmu. Demikian juga memilih wanita yang sifatnya banyak harta. Satu saat harta akan habis pergi. Demikian juga kedudukan. Tidak lama manusia hidup memiliki kedudukan yang tinggi. Tapi bertambah hari ilmu itu bertambah bagus. Karena ilmu tidak bisa lenyap kecuali orang meninggal dunia. Ilmu tidak bisa dihutang. Sekalipun orang itu jatuh, ya, pipinya berdarah tapi ilmunya tetap cantik dia. Ini kenikmatan ilmu. Akhwat, ummahat, yang tidak bisa dibeli. Tidak bisa dijual, tidak bisa dipinjam, tidak bisa dirampok. Di mana pergi ilmu itu kita bawa. Dan ilmu itu bagaimana cara memperolehnya? Beliau mengatakan al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Subhanallah. Nikmatnya ilmu. Siapa yang bisa menangkap ilmu? Siapa yang bisa merampok ilmu? Tidak ada. Ilmu dikejar dengan belajar. Dan ilmu adalah sinar untuk semua anggota badan kita, bahkan juga keluarga kita. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bagaimana kita cantik dulu dalam masalah urusan din. Dalam urusan akhlak. Sebelum memiliki yang lainnya. Namun apabila wanita itu dinnya bagus, rupanya baik, itu adalah kenikmatan sendiri. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengukur kebaikan seorang dengan bentuk badan. Tetapi dengan ketakwaan, karena takwa karya kita. Karena takwa itu usaha kita. Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis yang bersumber dari Aisyah. Bahwasanya Aisyah berkata, Halla binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang itu adalah saudara perempuan Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau teringat yaitu tentang gaya hidupnya Khadijah yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelembutan dan juga banyak ilmunya. Ya, memberi ketenangan jiwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali minta izin, maka beliau yaitu mengizinkannya dan merasa gembira. Beliau mendoakan untuk dia, Khala binti Khuwailid ini, karena itu adalah saudara perempuannya Khadijah radhiyallahu anha. Dipersilakan, bahkan juga didoakan baik. Sampai Aisyah ini cemburu. Cemburu dia. Apa katanya? Aku cemburu. Aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu teringat pada orang wanita Quraisy yang sudah nenek-nenek dan sudah ompong, telah meninggal dunia untuk selamanya? Bayangkan. Bukankah Allah telah menggantikan engkau wahai Nabi yang lebih baik? Bayangkan kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut Khadijah, padahal kalau kita lihat umur beliau sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Menikah dengan Khadijah yang umur 40 tahun dan janda lagi. Namun apa yang tertanam di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenikmatan apa yang diperoleh beliau? Kenikmatan baiknya hati Khadijah radhiyallahu anha. Lembutnya, bersabarnya. Bahkan juga menghibur ketika waktu Al-Quran, yaitu ada kesenggangan turun. Ini yang membuat kenangnya si suami. Maka kami yakin, ummahat, ibu-ibu dan juga kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apabila kita menjadi wanita yang salihah, sekalipun suami itu pergi, maka nama istri itu akan masuk di hatinya. Akan dikenang dia. Bagaimana tidak? Seorang suami menikahi wanita karena cinta kepadanya. Inilah bekal hidup. Kalau kita ingin bahagia, maka menjadilah wanita yang berilmu, wanita yang salihah, wanita yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala, wanita yang ahli sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang taat kepada suaminya ketika memerintah yang baik, sekalipun berat dirasakan oleh seorang istri. Kita tinggalkan bab yang pertama. Yang nomor dua, wanita pada zaman jahiliyah. Perlu kami sampaikan, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena kita tidak bisa merasakan nikmatnya Islam kalau kita tidak pernah melihat bagaimana zaman jahiliyah. Sebagaimana kita tidak bisa merasakan nikmatnya sehat kalau tidak pernah sakit. Tidak bisa merasakan nikmatnya kenyang kalau tidak pernah lapar. Tidak bisa merasakan nikmatnya yaitu segar air kalau tidak pernah haus. Maka wanita muslimah tidak akan merasakan nikmatnya Islam yang dipeluknya kecuali ketika dia faham tentang hidupnya wanita pada zaman jahiliyah. Ada suatu pepatah yang mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri lakin litawakki. Wa man la ya'rifu syarra wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa' fihi." Apa katanya? Aku kenal kejahatan bukan untuk kukerjakan. Jadi maknanya kita mempelajari jahiliyah bukan berarti kita ingin menjadi orang jahiliyah. Tetapi aku ingin menghindarinya. Barang siapa yang tidak mengenal kejahatan manusia, maka ia akan mengerjakannya. Orang yang tidak tahu haram akan jatuh kepada yang haram. Orang yang tidak tahu yang wajib, dia akan meninggalkan yang wajib. Maka kita kenal dulu bagaimana hidup wanita pada zaman jahiliyah. Agar kita bersyukur kepada Allah. Agar selalu zikrullah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kita dengan dinul Islam ini. Wanita pada zaman jahiliyah yang kami maksud di sini, akhwat atau ibu-ibu, adalah wanita yang hidup sebelum yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita itu dalam keadaan hina, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Anak yang baru lahir apabila perempuan, maka orang tua merasa sedih, merasa muram mukanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yaitu An-Nahl ayat nomor 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, maka apabila salah satu di antara mereka itu diberi kabar gembira dengan datangnya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, maka hitamlah, muramlah wajah mereka dan mereka sangat marah. Ini kehidupan pada zaman jahiliyah. Bagaimana mereka menikahi wanita, kemudian lahir anak perempuan, begitu dia jahatnya perangainya. Di mana adab mereka? Ya, di mana akal mereka? Ya tawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Maka dia itu menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan atau yang dapat padanya. Ayum sikuhu ala haunin am yadussuhu fit turab. Ini pilihan mereka. Kalau sudah datang anak perempuan yang lahir, bagaimana sikap mereka? Maka mereka harus memeliharanya dengan menanggung rasa kehinaan, ataukah harus menguburnya dalam keadaan hidup-hidupan? Ini pada zaman dahulu. Kemudian Allah mengatakan, ala sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya sikap mereka atau ketetapan mereka ini. Ini wanita pada zaman jahiliyah. Tapi wanita dalam Islam, alhamdulillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melindungi hak hidup wanita. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membantah perilaku jahiliyah jahat ini. Yang mana Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidupan itu besok pada hari kebangkitan akan ditanya oleh Allah Ta'ala, Karena dosa apa kalian itu dibunuh? Maka kita tidak boleh membunuh anak. Hatta walaupun kita dalam keadaan miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu walaupun kamu dalam keadaan miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dalam ayat yang lain, kamu jangan membunuh anakmu walaupun kamu khawatir dalam keadaan kemiskinan. Maka ini menunjukkan zaman jahiliyah adalah zaman yang menghina wanita. Demikian juga apabila suami meninggal dunia, wanita menjadi hak penuh keluarga sang suami. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dulu apabila ada orang, apabila ada suami yang meninggal dunia, maka keluarga laki-laki yang berhak mengurusi wanita ini. Yang berhak mewarisinya. Yang berhak menghainya. Maka ada kalanya dia menikahi sekalipun wanita itu tidak senang. Atau wanita itu dinikahkan dengan yang lain dengan paksa walaupun wanita itu tidak senang. Atau dibiarkan terlantar dia. Maka turunlah ayat Al-Quran. Yang mana Allah memberikan penjelasan. Ya ayyuhalladzina amanu. La yahillu lakum antarisun nisa'a karha. Ya ayyuhalladzina amanu. La yahillu lakum antarisun nisa'a karha. Yaitu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 19. Dan ini lihat dalam tafsir Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala. Maka Allah berfirman, hei orang yang beriman, tidak halal atau haram bagimu mempusakai, mewarisi wanita dengan jalan yang paksa. Ini menunjukkan bahwasanya zaman jahiliyah wanitanya adalah hina. Tidak ada harganya dia. Demikian juga Syekh Abdul Razak bin Al-Abbad bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya. Yang mana beliau mengatakan bahwasanya wanita pada zaman jahiliyah dijual belikan. Ibaratkan binatang. Dijual di pasar. Di mana-mana tempat. Dipaksa harus mau menikah atau mau zina. Begitu keadaannya. Sebagian pula orang-orang yang jahil pada zaman sekarang demikian juga keadaannya. Dia itu diwarisi tapi dia tidak bisa mewarisi. Dia bagikan budak. Suami berhak membelanjakan harta milik istri dan istri tidak berhak untuk membelanjakannya. Di beberapa negara pun juga berpendapat bahwasanya wanita itu punya jasad atau tidak punya, punya jasad dan punya roh apa tidak. Mereka meragukan. Begitu sadisnya. Padahal mereka butuh wanita itu. Wanita wajib belajar agama atau tidak? Wanita itu masuk surga atau tidak? Jadi pertanyaan bagi mereka. Demikian juga di beberapa negara yang lain bahwasanya wanita ini dianggapnya dia makhluk yang halus. Dianggapnya syaitan, na'udzubillah min dzalik. Bahkan juga diumpamakan seperti unta atau anjing. Tidak boleh tertawa. Tidak boleh bicara, harus diam dia. Dan mau diapakan saja harus mau, dibunuh juga harus mau dia. Dijual belikan juga harus mau. Ini keadaan wanita pada zaman jahiliyah. Tetapi alhamdulillah ummahat wa akhwat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dengan datangnya Islam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala belas kasihan kepada hambanya wanita. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan wanita ini dari beberapa sisi. Pertama, wanita menurut asal adalah bagian daripada laki-laki. Bukankah Hawa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam? Maka menghina wanita berarti menghina dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal." Sesungguhnya wanita itu adalah belahan dari kaum pria, dari laki-laki. Demikian juga Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sama. Bahwasanya Allah menciptakan orang itu laki-laki, Allah menciptakan orang itu perempuan. maka semuanya adalah makhluknya Allah Ta'ala. Tidak boleh dihina. Demikian juga, yang nomor dua, wanita mempunyai hak hidup seperti kaum laki-laki. Punya hak hidup seperti kaum laki-laki. Walaupun ada beda sebagiannya. Karena memang Allah mengatakan, walaisadz dzakaru kalunsa. Tidak sama kaum pria dengan kaum wanita. Namun ada kesamaan, ada juga perbedaan. Maka Allah mengatakan bahwasanya wanita ini punya hak seperti kaum pria. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wanita itu bajumu, pakaianmu wahai kaum pria, dan kamu wahai kaum pria adalah baju mereka. Wa antum libasul lahunna, yang mana hendaknya tolong menolong, karena tidak bisa manusia hidup dengan sendirinya. Laki-laki membutuhkan wanita yang banyak. Demikian juga wanita sebaliknya membutuhkan kaum pria juga. Maka Allah memberikan hak hidup wanita ini sama dengan hidupnya kaum pria. Lahum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Selanjutnya, wanita juga punya hak memilih pasangan hidupnya. Bukan hanya kaum pria. Berbeda dengan pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah wanita tidak boleh memilih pasangan hidupnya. Wanita harus dipaksa oleh ayahnya, oleh kerabatnya kaum pria, dipaksa oleh suaminya, ya, dan juga yang lainnya. Sebagaimana pernikahan pada zaman jahiliyah perlu kami sampaikan sejenak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi tidak kami tulis dalam kitab ini karena panjangnya. Wanita pada zaman jahiliyah ada 4 macam cara pernikahannya. Pertama, apabila ada seorang pria yang mau menikah, maka pria itu datang kepada orang tua wanita itu. Dan inilah yang disepakati di dalam Islam. Namun itu sedikit sekali. Yang nomor 2. Wanita itu apabila sudah dinikahi oleh kaum pria, maka kaum pria ini tidak mengumpuli dulu. Tetapi dicari kaum laki-laki yang tinggi jabatannya, yang tinggi kedudukannya, yang baik keturunannya, disuruh berkumpul dulu istrinya itu kepada dengan laki-laki yang disenanginya. Maka apabila sudah nyata wanita itu hamil, na'udzubillah min dzalik, maka suami merasa bangga. Bahkan tidak mengumpulinya sampai melahirkannya atau dikumpulinya setelah itu. Ini hinanya wanita pada zaman dulu. Yang nomor 3, wanita itu memilih dia 9 orang laki-laki. Semua boleh mengumpulinya. Kemudian beberapa saat setelah lahir, maka wanita ini dia berhak memilih salah satu di antara 9 itu yang menjadi suaminya. Kamu wajib menjadi suami saya. Tidak bisa laki-laki itu untuk menolaknya. Dan yang lebih sadis lagi, wanita itu memberikan, yaitu meletakkan spanduk atau pengumuman. Siapa saja laki-laki boleh masuk. Maka ketika terjadi hamil dan juga melahirkan, maka wanita itu memanggil, yaitu pemuka-pemuka masyarakat, pemuka kabilah, tokohnya kabilah, untuk minta pendapat. Maka layaknya suami saya ini siapa di antara mereka ini. Kemudian divonis, dijatuhkan ketetapan oleh pemimpin, yaitu adat itu suami laki-laki ini harus menjadi suami si wanita ini selamanya, selama hidupnya. Begitu keadaan zaman jahiliyah. Tapi subhanallah, hanya Islam yang memuliakan wanita ini. Yang mana wanita berhak memilih pasangan hidupnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, la tunkahu thayyibu hatta tustamara walal bikru illa biidniha. Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk atau bermusyawarah. Tidak boleh kita memaksakan dia. karena dia pernah hidup berkeluarga dan tahu pahit getirnya dan juga manisnya, biar dia yang memilih. Dan seorang gadis tidaklah boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya. Maka ini menunjukkan wanita punya hak untuk memilih pasangan hidupnya. Tidak seperti pada zaman jahiliyah. Dan ini menunjukkan takrimatul mar'ah, mulianya wanita apabila kembali kepada dinul Islam. Demikian juga ukhti dan juga ibu-ibu. Ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya suami yang berhak mencerai istri. Tetapi istri pun punya hak untuk mengajukan cerai. Yang namanya khulu. Kenapa? Karena suatu saat orang itu hidup bersuami istri. Mungkin suaminya yang jahat. Sehingga istri dirugikan. Atau suatu saat istrinya yang sifatnya jahat. Sehingga suami dirugikan. Sehingga suami boleh dia menolak atau mencerai istrinya. Maka apabila istri didzalimi, tidak dinafkahi lahir dan batin. Atau dinafkahi batinnya saja, lahirnya tidak. Atau suami itu main pukul. Atau suami itu tidak salat. Atau dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka istri berhak mengajukan khulu. Berhak untuk membatalkan. Yaitu nikahnya. Dengan mengajukan ke pengadilan agama. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 128. Ini sebagai kabar gembira, kebahagiaan wanita agar tidak dizalimi suami atau kaum pria. Maka Allah berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuza. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan. Fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Dan jika seorang wanita khawatir atas kedurhakaan atau nususnya atau sikap kekerasan dan acuh tak acuhnya suami, maka tidak mengapa apabila keduanya berembuk atau mengadakan perdamaian. Baik, kalau seperti ini, aku akan kembalikan mahar yang kau berikan kepadaku. Daripada aku hidup seperti ini, tidak membawa kepada kebahagiaan, maka boleh bermusyawarah. Maka seorang istri membatalkan, yaitu nikahnya, dengan mengembalikan maharnya. Tentunya fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa apabila keduanya mengadakan perdamaian dan juga ingin damai yang sebaik-baiknya. Wasulhu khair, karena damai itu adalah baik. Ini menunjukkan wanita punya hak untuk menentukan sikap dirinya. Selagi laki-laki itu tidak bisa diatur, suami ini tidak bisa dinasihati dan merugikan agama untuk si istrinya, maka istri punya hak dari Allah Subhanahu wa taala untuk memfasah atau membatalkan pernikahannya. Berbeda dengan pada zaman jahiliyah. Demikian juga ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Walaupun laki-laki punya berhak untuk mencerai, tapi dibatasi oleh Allah Ta'ala. At-talaku marratani. Fa'imsakun bima'ruf atau tasrihun bi'ihsan. Talak itu hanya dibolehkan dua kali. Tidak boleh lebih daripada itu. Dan ini peringatan bahwasanya wanita tidak boleh dipermainkan oleh suami. Ini adalah kemuliaan wanita di dalam Islam. Maka apabila sudah talak dua kali, kemudian tiga kali, tidak boleh suami untuk menikah kembali. Kecuali apabila si istri itu dinikah oleh laki-laki yang lain dan dirasakan madunya. Maka apabila terjadi perceraian, boleh mengulangnya. Dan ini peringatan untuk kaum pria. Supaya tidak membual mulutnya menghina wanita. Ini adalah kemuliaan di dalam Islam yang harus kita syukuri. Indahnya wanita yang kembali kepada dinul Islam. Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga wanita pada zaman jahiliyah tidak boleh memiliki harta. Tidak bisa mewarisi, bahkan diwarisi. Tetapi di dalam Islam, maka wanita berhak mendapatkan warisan. sebagaimana kaum pria mendapatkan warisan walaupun beda bagiannya. Karena Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki itu dengan perempuan. Maka Allah memberikan hak wanita untuk memiliki harta, untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Yang mana apabila suaminya meninggal dunia, si istri itu belum punya anak, suami belum punya anak, dapat seperempat dia. Dan apabila suami meninggal dunia, dia tidak dia punya anak, maka si istri mendapatkan seperdelapan. Punya hak dia. Maka Allah mengatakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan atau mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu. Maka anak laki-laki mendapatkan dua bagian daripada anak perempuan. Dan ini harus kita fahami. Begitulah Allah Subhanahu wa taala belas kasihan kepada hambanya. Namun kenapa bagian laki-laki tidak sama dengan bagian perempuan? Karena ada sebab. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghukumi melainkan karena ada sebab. Laki-laki mendapatkan dua bagian, akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala. Apabila dia menikah maka berkurang hartanya. Karena dia harus menafkahi istrinya dan juga harus menanggung anaknya. Berbeda dengan wanita, apabila dia mendapatkan harta warisan, kalau dia menikah tambah banyak hartanya. Karena mendapatkan nafkah dari suaminya. Sedangkan si laki-laki dia mendapatkan dua bagian, maka apabila setelah menikah berkurang dia hartanya karena dia harus menanggung istrinya, menanggung anak, bahkan juga menanggung keluarga yang wajib ditanggung. Tapi wanita tidaklah menanggung nafkah untuk dirinya. Subhanallah. Wanita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Justru yang diwajibkan mencari nafkah adalah kaum pria. Maka selagi wanita belum menikah menjadi tanggungan keluarga laki-laki. Maka apabila sudah menikah maka urusan makannya, kesehatannya yang lainnya menjadi tanggungan suaminya. Bukankah ini mulia? Coba cari peraturan dunia yang seindah Islam tidak ada. Ini harus kita fahami. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad Syangkiti rahimahullah mengatakan, tatkala kaum pria harus menanggung nafkah keluarganya, maka berkurang hartanya, maka layak mendapatkan tambahan. Berbeda dengan wanita, tatkala diberi nafkah bertambah banyak hartanya, maka layak apabila bagiannya mendapatkan satu bagian. Ya, jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghukumi hambanya melainkan pasti ada hikmah dan juga maslahahnya. Jadi wanita menurut din mendapatkan hak untuk mewarisi harta. Bahkan wanita berhak pula memiliki harta yang banyak. Kemudian berikutnya wanita berhak juga untuk membelanjakan harta. Bukankah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Id? Yang mana ketika beliau berkhutbah, dikhawatirkan khutbahnya tidak sampai kepada ibu-ibu dan juga ummahat, maka beliau datang ya ke jamaah wanita, kemudian didampingi oleh sahabat yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Bilal ini membeberkan selendangnya. Kemudian apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna, wahai wanita, bersedekahlah kamu. Maka wanita itu mengeluarkan giwangnya, mengambil gelanya, mengambil anting-antingnya, dilemparkan di selendangnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sebagai bukti bahwasanya wanita berhak untuk berinfak, berhak untuk memiliki harta. Adapun apabila kita menjumpai hadis wanita hendaknya tidak berinfak kecuali atas izin suami, apabila wanita itu bukan mukminah, apabila wanita itu tidak bagi dalam membelanjakan harta. Namun apabila wanita itu salihah, dia mengerti bagaimana membelanjakan harta untuk maslahah dirinya dan juga keluarganya, berhak dia membelanjakannya sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tidak ada bedanya antara pria dan perempuan di dalam pemilikan. Maknanya laki-laki berhak memiliki harta, wanita juga berhak memiliki harta. Wanita berhak memiliki dan membelanjakan hartanya seperti kaum pria. Apabila mereka itu sudah baligh. Karena dasarnya ayat, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Apa katanya Allah Ta'ala? Wahai kaum pria, kamu jangan memberikan harta-hartamu, menyerahkan hartamu kepada orang-orang yang bodoh. Padahal Allah menjadikan harta itu untuk, yaitu bekal hidupmu. Yang dimaksudkan orang yang bodoh adalah wanita yang belum baligh. Ya, anak yatim yang belum baligh. Kaum buruh. Demikian juga wanita yang baligh yang belum bisa membelanjakan harta. Maka hendaknya diberi nafkah, tapi tidak boleh dipegangi harta. Namun apabila wanita itu salihah dia, hafizat, dia bisa menjaga harta suaminya, maka ini adalah wanita yang fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi artinya kalau wanita itu dia sehat akalnya dan juga baik dinnya, membelanjakan kepada perkara yang bermanfaat, berhak dia memiliki harta dan berhak membelanjakan dengan dirinya sendiri. Ini menunjukkan wanita dalam Islam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rahmat Allah taala kepada wanita, maka Allah tidak mewajibkan wanita jihad melawan orang kafir. Ini adalah kemurahan Allah. Karena apa? Wanita lemah pikirannya, lemah kesehatannya dan juga yang lainnya. Maka bagaimana dia perang melawan orang kafir? Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah wanita ini a'alaihinna jihadun? Apakah wanita itu wajib jihad? Jawabnya beliau, na'am, iya. A'alaihinna jihadun. Mereka wanita ini wajib jihad. La kita la fihi. Tetapi bukan perang di medan peperangan. Tetapi apa? Al-hajju wal-umratu. Maka jihadnya adalah haji. Dan jihadnya adalah umrah. Bahkan hajinya dan umrah pun hendaknya dengan mahramnya. Ini dalam rangka yaitu memelihara kehormatan wanita itu sendiri. Karena wanita itu dikatakan oleh beliau az-zina, keindahan permata. Yang itu menjadi sejuknya jiwa. Ini menunjukkan bahwasanya wanita dimuliakan di dalam Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan jihad yang berupa perang melawan musuh kepada wanita. Namun jihadnya diganti haji dan umrah. Ini pun bagi yang mampu. Dan ini menunjukkan bahwasanya jihad tidak harus berperang melawan orang kafir. Bahkan puncaknya jihad ummahat wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala. Apa kata beliau? Afdalul jihati man jahada nafsahu fi ta'atillah. Tidak disebutkan dalam tulisan tersebut. Beliau mengatakan, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Afdalul jihati man jahada nafsahu fi ta'atillah. Puncaknya jihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya agar dia bisa taat kepada Allah. Subhanallah. Seorang wanita bisa jihad, di rumahnya bisa jihad, dengan anaknya bisa jihad, dengan suaminya juga bisa jihad. Karena jihad yang sebenarnya, puncaknya jihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya, bagaimana dia bisa menjadi orang yang ahli takwa. Maka jihad di situ butuh ilmu, butuh amal soleh. Inilah ummahat wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemuliaan wanita, dan masih banyak sekali beberapa dalil, bukti tentang kemuliaan wanita ini. Di antaranya wanita berhak untuk menuntut ilmu. Dan kami teringat salah seorang sahabat wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, maka kaum pria banyak yang menuntut ilmu kepadamu. Maka sisihkanlah aku ini waktu. Karena kami tidak bisa banyak keluar, sisihkanlah aku ini waktu bagaimana engkau, bagaimana aku bisa hadir ke rumahmu untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di rumahnya wanita itu. datang, beliau salat dua rakaat. Ya, kemudian wanita ini mengundang, yaitu tetangga, tetangga dan juga kerabatnya. Kemudian dibuatkan oleh wanita, wanita ini dibuatkan beliau itu jamuan, makan dan juga yang lain. Ini satu bukti bahwasanya pentingnya wanita itu menuntut ilmu. Dan cemburunya wanita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cemburu dalam urusan yang jahat. Cemburu kenapa kami tidak mendapatkan bagian yang banyak menuntut ilmu seperti kaum pria? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilayani permintaannya, didatangi di mana? Nah, di mana rumahmu? Didatangi oleh beliau. Maka wanita itu mengundang tetangganya, yaitu untuk bagaimana bisa hadir menuntut ilmu. Ini adalah bagian keindahan wanita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu untuk wanita ini menuntut ilmu sebagaimana kaum pria. Walaupun tidak sebebas kaum pria menuntut ilmunya. Tapi alhamdulillah pada zaman sekarang, maka Allah membuka kepada kita dengan beberapa alat yang modern. Dengan MP3, ya, dengan radio, proja dan juga yang lain. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Maka ibu-ibu ketika di dapur, ketika menggendong anaknya, bisa taklim. Subhanallah, bukankah ini nikmat yang harus kita syukuri? Dengan majalah kita bisa membacanya. Dengan kita punya alat perekam bisa titip kepada saudara kita atau saudari kita. Tolong sampaikan, kami ada uzur. Sebagaimana beliau berpesan kepada para sahabatnya, liyuballighi syahidul ghaiba farubba muballighin aw minas sami. Maka hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, sekalipun yang tidak hadir itu lebih tahu daripada yang hadir umpamanya. Ini menunjukkan Islam membuka peluang kepada wanita untuk menuntut ilmu. Baik. Kita lanjutkan, yaitu bab berikutnya, jangan menjadi wanita pemfitnah. Ini maaf sebelumnya, barangkali mungkin tadi nantinya banyak yang dirasakan pahit, tapi yakinilah sesuatu yang pahit belum tentu membahayakan. Bahkan juga suatu saat pahit itu ada bahagianya, ada kebaikannya. Wanita adalah perhiasan bagi kaum pria. Jadi wanita itu adalah keindahan bagi kaum pria. Maka setiap pria yang sehat fisiknya dan juga sehat akalnya, maka dia pasti ingin pasti ingin menikah dia. Dan itulah yang diangan-angan pada saat dia sebelum tidur maupun setelah tidur. Kalau sudah saatnya dia itu mau menikah. Demikian juga sebaliknya. Wanita yang sehat akalnya dan juga sehat fisiknya ingin pula bagaimana mendapatkan suami atau ya suami yang baik pula. Sama. Mana dalilnya? Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab sunannya, di Sunan Nasa'i, dia mengatakan bab mencintai wanita. Bab hubbul mar'ati. Lalu membawakan hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minat dunya an-nisa'u wat-tibu." Hubbiba ilayya minat dunya an-nisa'u wat-tibu. Waju'ila qurratu 'aini fis-salati. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Apa artinya? Artinya, beliau bersabda, hubbiba ilayya, dibuat senang diriku ini oleh Allah ta'ala. Dalam urusan dunia apa? Al-mar'atu wanita. Kemudian at-tibu, yaitu parfum harum-harumah. Dan juga Allah berfirman, zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, didahulukan minan nisa kemudian wal banina dan juga seterusnya. Bersyukurlah wahai ummahat, wahai akhwat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat senang kaum pria ini kepada wanita. Namun di situ bukan an-nisa sembarang wanita. Nanti ada penjelasan siapa wanita yang dibuat senang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Waju ila qurratu aini, apa katanya beliau? dan dijadikan penyejuk hatiku ini ada dalam solat. Ju'ilat qurratu aini fis solat. Maka wanita yang ahli solat, wahkimna solata, wanita yang ahli solat adalah wanita surga yang nanti akan dijelaskan. Dan wanita yang disayangi oleh suaminya, tentunya apabila suaminya orang ahli ibadah. Ini akhwat yang perlu kita fahami, ibu-ibu yang kita fahami, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat senang kaum pria pertama urusan dunia yang disenangi adalah wanita. Namun perlu difahami, di balik kesenangan ini juga ada fitnah. Ini yang harus kita perhatikan. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita ini sebagai perhiasan untuk kaum pria, tetapi satu saat perhiasan ini menjadi fitnah, menjadi balak. Menjadi malapetaka. Berapa banyak terjadi perceraian bukan sebabnya karena wanita atau sebaliknya. Demikian juga terjadi pertumpahan darah, kerusakan dan juga yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya yang bersumber dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'ti fitnatan adzarra 'ala ar-rijali minan nisa'." Ma taraktu ba'ti fitnatan adzarra 'ala ar-rijali minan nisa'. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah, suatu bala, suatu malapetaka sesudah aku meninggal dunia ini untuk kaum pria melainkan balanya wanita. Oleh karena itu ukhti wa akhwat kaum muslimat, hendaknya kita pertahankan diri kita menjadi zina, menjadi keindahan. Jangan menjadi fitnah dan jangan difitnah. Karena satu saat wanita ini pemfitnah dan satu saat difitnah. Dan satu saat menjadi keindahan. Oleh karena itu Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya Sahih Muslim, beliau meriwayatkan hadis bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattakut dunya wattaqun nisa." Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Maka waspadalah, takutlah kamu kepada fitnanya dunia. Dan waspadalah dan takutlah terhadap fitnanya wanita. Mengapa? Fa inna awwala fitnati bani Israila. Sesungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa kepada bani Israil kanat fin nisa, yaitu sebab wanitanya. Maka wanita apabila dia bukan wanita muslimah, bukan wanita yang menuntut ilmu, bukan wanita yang ahli ibadah, na'udzubillahi min dzalik, maka dia pasti pemfitnah. Dan kalau pemfitnah, mesti difitnah. Tapi apabila kita menjadi wanita yang muslimah, yang membekali diri dengan ilmu, taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan peraturan yang ada, dan juga mentaati suaminya ketika memerintah yang baik, dan suaminya saleh, maka wanita itu adalah indah. Maka khairun nisa, paling baiknya wanita. Maka paling baiknya mata, wa khairu mata'iha. Oleh karena itu, upayakan kita menjadi khairu mata'iha. Paling baiknya kenikmatan. Agar bisa dinikmati oleh suami, menjadi wanita yang salihah. Dan wanita yang salihah, insya Allah anak juga akan soleh pula. Bukankah anak menyerupai rupa bapak dan ibunya? Maka jika anak menyerupai rupa bapak dan ibu, tidak mustahil apabila anak itu menyerupai akhlak bapak dan ibunya. Karena dari sumber yang sama. Maka wanita yang salihah, maka insya Allah anak akan soleh. Tentunya perlu pemeliharaan. Perlu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan diri kita. Nah, si wanita berdandan diri memperbaiki hatinya lebih diutamakan daripada berdandan diri memperbaiki jasadnya. Karena kebaikan hati tidak luntur. Karena kebaikan hati menjadi sejuknya hidup suami dan juga keluarga. Oleh karena itu, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diri kita tetap indah? Bagaimana supaya suami sejuk dengan melihat diri kita? Bagaimana supaya kita tidak menjadi wanita yang pemfitnah dan juga tidak difitnah? Maka hendaknya kita menjadi orang yang ahli taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga mentaati suaminya ketika memerintah yang baik. Maka di antara hal-hal yang perlu kita jaga yang pertama, hendaknya wanita lebih suka di rumah daripada keluar. Ini konsep. Hendaknya wanita lebih suka, bukan berarti tidak boleh keluar. Hendaknya wanita lebih suka di rumah daripada keluar. Dan maaf apabila ini menggores dalam hati. Karena beliau mengatakan kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak sekalipun itu pahit dirasakan. Dan suatu saat yang pahit itu akan menjadi obat. Maka upayakan kita lebih suka di rumah daripada keluar. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 33. Wa qurna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kita rasakan pahit dulu, akhwat, tidak mengapa. Kita selami dulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah karena hati ada di dalam genggaman Allah. Yuqallibu may yasha. Maka Allah membolak-balikkan hati. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Perbanyaklah doa, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Karena yang memudahkan kita adalah Allah. Innama al-usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Artinya, wa qurna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu wahai wanita tetap tinggal di rumahmu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kamu berhias diri, bertingkah seperti orang jahiliyah pada zaman purba atau pada zaman pertamanya. Maka ini konsep. Karena suami butuh orang yang ada tinggal di rumah. Karena anak yang paling sayang adalah sayang kepada ibunya. Karena manusia yang paling sayang kepada anak adalah ibunya. Bukankah seorang ibu sayang kepada anaknya? Bayangkan ketika hamil dibawa ke sana kemari. Dijauhi makanan-makanan yang mengganggu, yaitu janinnya. Tidurnya pun diatur. Kesehatannya pun dikontrol karena sayang terhadap anak. Bagaimana setelah lahir tidak sayang? Lebih indah mana, lebih lucu mana anak itu setelah lahir dan juga sebelum lahir? Jika seorang ibu sayang kepada anaknya ketika masih dalam kandungan, diperiksakan, perlu berolahraga, menjaga kesehatannya. Bagaimana anak yang lahir lebih lucu, tambah hari lagi, tambah lucu, tambah senang lagi, menyejukkan hati, lalu kita tinggalkan? Bertanyalah kita kepada diri kita. Ini bukan berarti sama sekali wanita harus mengurung diri di rumah, bukan begitu maknanya. Tetapi ini negaranya yang lebih banyak disukai. Wa qurna fi buyutikunna. Dan juga ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Kalau suami datang dari pepergian jauh, istri itu di rumah, alangkah indahnya. Tapi kalau suami itu sudah pepergian jauh lama sekali, pulang istri tidak ada, alangkah sedihnya. Ini kalau suami yang cemburu. Suami yang 100% yang senang kepada si istrinya. Fahami ayat ini, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang dimaksudkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, para ahli tafsir memberikan penjelasan seperti Ibnu Katsir rahimahullah taala, kalau keluar jangan berlenggak-lenggok jalannya. Jangan dibuat-buat. Dan jangan pula mengambil perhatian kepada yang lain jenisnya. Bagaimana lain jenisnya mengambil perhatian tidak boleh. Ya nanti insya Allah ada tafsirnya yang lain. Wahai saudariku, ummahat wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah penyebab zina karena wanita itu sering keluar? Bukankah sebabnya hamil sebelum menikah karena wanita itu sering keluar? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh wanita agar banyak tinggal di rumah, itu untuk kehormatan wanita sendiri, untuk kebaikan dirinya dan juga keluarganya, dan juga pengantar kebahagiaan nanti di akhiratnya. Sekalipun dirasa oleh hawa nafsu kurang enak, kenapa saya harus banyak di rumah? Ketahuilah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, tidak semuanya yang diingini oleh hawa nafsu menjadi baiknya fisik kita dan juga hati kita. Maka apabila wanita ini keluar tanpa mahram, siapa yang menyambut? Siapa kawan utamanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'auratun, fa idza kharajat istasrafa asy-syaitan." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Wanita itu aurat, maknanya tertutup, harus tertutup dia. Harus tidak kelihatan. Maka apabila keluar disambut atau dipercantik oleh setan. Apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai ummahat, wahai saudariku yang dimuliakan oleh Allah taala, tidak akan meleset dari kenyataan. Dan ini menunjukkan mulianya wanita di dalam Islam. Maka Allah yang menciptakan wanita, Allah yang berhak untuk mengatur hidupnya wanita ini. Karena pencipta yang berhak mengaturnya. Maka orang yang mengeluarkan pabrik sepeda motor, dia berhak untuk memberikan buku tentang pemeliharaannya. Oleh karena itu, apabila seorang suami ketika dia keluar, melihat terlihat. Bukan melihat dengan sengaja. Melihat wanita yang tertarik, maka hendaknya segera mendatangi si istrinya. Ini harus kita fahami. Al-mar'atu 'auratun, fa idza kharajat istasrafah syaitan. Berikutnya, apabila keluar hendaknya tidak berhias diri yang membangkitkan fitnah. Boleh keluar, tapi hendaknya tidak berdandan sebagaimana bertemu dengan suaminya. Maka keindahan wanita hendaknya hanya diperuntukkan untuk suami. Kalau memang sifatnya wanita itu betul-betul dia menyenangi suaminya. Tapi kadang terbalik sekarang. Ketemu suami baunya tidak enak, tidak mengapa. Kain sobek tidak mengapa. Tidak mandi tidak mengapa. Tapi kalau datang di luar, di hadapan cermin setengah jam lamanya. Maka ini salah. Keliru. Bukankah kita menyenangi suami? Bukankah kita menikah dengan laki-laki karena laki-laki itu kita senangi? Tapi begitu syaitan itu, begitu dia. Sebelum menikah, wah bagaimana mempercantik diri dengan bakal suaminya. Tapi setelah menikah, lain lagi gayanya. Maka tidak boleh. Ketahuilah ummahat, suami kita adalah suami yang kita senangi. Seandainya tidak senang, kan kita tidak hidup dengannya. Maka abadikan kesenangan ibu-ibu kepada suaminya. Agar hidup ini bukan hanya di dunia, tapi berlanjut sampai di akhiratnya. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwasanya kita tidak boleh menampilkan keindahan diri kita kecuali kepada orang-orang tertentu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat nomor 31. Apa katanya Allah Ta'ala? Wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna. Katakanlah, wahai Nabi, kepada wanita-wanita yang mukminah. InsyaAllah ini ibu-ibu dan juga akhwat, para ummahat. Karena Allah mengatakan, wa kullil mu'minati. Beritahu kepada wanita-wanita yang mukminat. Yaghdhudna min absarihinna. Hendaknya mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangannya. Tidak melepas pandangannya. Makna jangan memandang yang sifatnya membawa rusaknya, yaitu jiwa. Wa yakhfadna furujahunna, dan hendaknya pula menjaga farjinya atau kemaluannya. Dan tidak mungkin ini akan diperoleh kecuali apabila hobinya, senangnya di rumah. Lebih banyak di rumah daripada keluarnya. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan jangan menampakkan perhiasannya, keindahannya, kecuali yang nampak. Maknanya nampak itu kain luar, pakaian luar. Jadi ibaratkan begini. Ya. Kita lihat bahwasanya emas itu adalah bagus sekali keindahan. Tapi emas itu sendiri bungkusnya lain dengan emasnya. Maka apabila kita membawa barang, supaya barang itu tidak rusak, maka bungkus yang di luar itu sederhana saja. Sederhana saja dia. Supaya tidak rusak yang di dalam. Kalau keindahan yang di luar itu bagus, maka rusak pula dia. Bahkan juga memfitnahnya. Maka pakaian yang paling bagus untuk wanita ketika keluar, pakaian yang biasa. Bahkan apabila baunya biasa-biasa, tidak bau parfum, itu paling baiknya. Agar tidak tercium baunya. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya. Dan hendaknya wanita itu, yaitu menutupkan khumur, maksudnya kerudungnya, sampai menutup kepada dadanya. Maka ini menurut asal. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Dan hendaknya tidak menampakkan keindahan dirinya, keindahan badannya, keindahan kulitnya, keindahan perhiasannya kecuali kepada suami. Karena memang itu orang yang paling dicintai oleh si istri. Maka bagaimana? Maka Allah meletakkan wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Dan janganlah wanita menampakkan ya keindahan tubuhnya, keindahan yang lainnya kecuali kepada suami. Bukan wala yubdina zinatahunna. Janganlah menampakkan perhiasanmu kecuali kepada orang umum, tidak. Tapi Allah mengatakan illa libu'ulatihinna. Agar kita tidak difitnah dan tidak memfitnah. Kami putus ayat itu sampai di situ saja. Nanti bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala menjelaskan bab dimakruhkan bagi wanita mempertontonkan perhiasan dan emas. Ya, dimakruhkan itu maknanya, kalau para ulama sunnah, maknanya makruh itu diharamkan. Diharamkan wanita itu mempertontonkan, maknanya memperlihatkan keindahan dirinya dan perhiasan emasnya. Lalu membawakan hadis dari Asma binti Yazid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu mamra'atin tahallat ya'ni bikilatatin min dhahabin ju'ila fi 'unukiha misluha minan nari." Wanita mana saja yang berhias diri, maknanya memakai kalung, maka akan dibuatkan untuknya kalung seperti itu di neraka nantinya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini tidak boleh memperlihatkan. Makanya sebaiknya dipakai untuk menghibur si suaminya. Wa ayyu mamra'atin ja'alat fi udhuniha khursan min dzabin ja'alallahu azza wa jalla fi udhuniha mislaha khursan minan nari yaumal qiyamah. Dan wanita mana saja yang memasang pada telinganya anting-anting dari emas, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memasangkan pada telinganya anting dari api neraka. Nah, bersabar dulu ini ibu-ibu dan juga akhwat. Makanya saya katakan tadi mungkin suatu saat dalil ini pahit. Tapi kita insya Allah dengan niat yang ikhlas mau berobat, mau mengontrol penyakit apa yang ada di dalam hati kita. Maka orang ketika datang ke dokter, periksa darahnya, adakah asam uratnya, adakah kolesterolnya, adakah gulanya, maka kita sedang periksa apa penyakit dalam hati kita. Tapi yakin, wallahi kami yakin, apabila kita sebanyak ikhlas untuk menuntut ilmu, maka Allah yang memudahkan jalan kita. Subhanallah, beberapa waktu yang lalu saya pas berangkat ke Magelang hari Sabtu, hari Jumat itu pagi mengisi di Ma'had Al-Furqan di sana, membahas tentang pakaian wanita. Di perjalanan di bis saya di SMS oleh suaminya, alhamdulillah Ustaz, subhanallah, ada apa? Kebahagiaan yang besar bagi saya. Kenapa? Orang ini pedagang besar, pengusaha besar. Istri saya sekarang mulai bajunya longgar. Dan mulai menutup hijab, Ustaz. Subhanallah, suami merasakan nikmatnya besarnya. Begitu lama dia menyuruh istrinya. Tapi karena hidayah belum datang, maka dengan ilmu akhwat wa ummahat, Allah lah yang membuka hati siapa hamba yang dikehendaki. Begitu kebahagiaan suami, merasa mendapatkan kenikmatan yang besar sekali. Istri saya sudah berpakaian longgar dan juga berhijab syar'i. Bukankah petunjuk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Awalnya membenci, awalnya beralasan, tapi kalau hidayah sudah datang, mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan petunjuk. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala. Karena inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kita fahami dulu. Jangan berontak dulu. Jangan emosi dulu. Kita wanita muslimah. Wanita yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena ketaatannya. Sesuatu yang mungkin menjadi berat, tapi insya Allah lain kali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Kemudian juga waktu yang nomor 3. Bila pergi hendaknya dengan mahram. Upayakan. Ya, agar kita tidak difitnah. Karena pepergian wanita ini lain dengan pepergian kaum pria. Wanita yang bagaimanapun dia apabila pergi, dia dibarengi dengan kakeknya yang umur 80 tahun, selamat dia. Sekalipun umur 80 tahun. Aman. Karena janji Allah tidak akan menyelisihinya. Oleh karena itu, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ini juga karena belas kasihannya Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin illa ma'adhi mahramin." Seorang perempuan yang beriman kepada Allah, dikatakan beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, hari pembalasan amal, hari ganjaran, tidak diperbolehkan menempuh perjalanan sehari kecuali disertai dengan laki-laki yang itu mahramnya. Dan mahram itu maknanya suaminya atau saudaranya atau pamannya, ya, atau kakaknya, atau anaknya yang sudah balik, maka ini adalah namanya mahram. Atau mertuanya, maka dia mahram. Dan mahram itu tidak bisa dijual belikan, tidak bisa pinjam. Pinjam mahram tidak ada kaumusnya. Ini semuanya ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dalam rangka kebaikan wanita itu sendiri. Agar dia tidak memfitnah dan agar tidak difitnah. Oleh karena itu terjadi perzinahan, terjadi pemerkosaan yang lainnya karena sebab kesalahan langkah dari kalangan wanita itu sendiri. Kemudian juga hendaknya tidak bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak bersepi dengan saudara iparnya. Tidak bersepi-sepi dengan paman yaitu istrinya. Karena ini adalah bala. Karena beliau mengatakan al-hamu al-mautu, saudara ipar itu adalah membawa maut, membawa mati. Maka dalam rangka kemuliaan wanita itu sendiri, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya menyebutkan hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna asyaitana salisuhuma." Tidaklah seorang laki-laki yang bersepi-sepi dengan seorang wanita yang itu bukan mahramnya tentunya, kecuali setan itu menjadi teman ketiganya, bukan malaikat menjadi teman tiganya. Dan itu pasti terjadi. Karena beliau tidak bicara dengan hawa nafsunya. Beliau bicara berdasarkan dengan wahyu. Maka bagaimanapun kuatnya iman dan yang lainnya. Apabila laki-laki itu dia duduk dengan wanita yang bukan mahramnya. Maka akan ada gangguan di dalam hatinya. Maka setan yang nomor tiganya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus difahami. Dan karena sudah menjadi kesepakatan kita, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwa kunci kebaikan hidup kita apabila kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Apabila kita kembali kepada pemahaman para sahabat yang mulia. Syekh Abdul Azim bin Baz rahimahullah, mufti Saudi Arabia yang baru saja meninggal dunia 12 tahun yang lalu. Beliau ditanya, bagaimana hukumnya wanita menemani para pembantu laki-laki dan para supir. Menemui para pembantu laki-laki dan juga supir. Apakah mereka termasuk kategori bukan mahram? Ataukah itu mahram? Jadi bagaimana wanita menemui kaum buruhnya laki-laki dan juga menemui supirnya? Menemui di sini. Apa jawabnya? Beliau menjawab, supir dan pembantu laki-laki hukumnya sama dengan laki-laki yang lain yang bukan mahramnya. Dia harus berhijab dari mereka jika mereka bukan mahram dan tidak boleh menampakkan wajah pada mereka serta tidak boleh bersepi-sepi dengan mereka berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, yaitu la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna asyaitana salisuha. Di situ ada ukti kalimat Rasulullah P itu asalnya sallallahu alaihi wasallam, mungkin yaitu karena printernya tidak ada fontnya sallallahu alaihi wasallam, maka mohon diganti itu. Jadi P itu maknanya mestinya sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya akhwat wa ummahat dalam rangka kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan agar kita tidak dinodai, tidak didzalimi. Berikutnya, tidaklah berpakaian yang membuka aurat. Maka apabila kita keluar sebagai wanita, paling baiknya pakaian wanita ini adalah pakaian yang longgar. Satu, yang nomor dua, pakaian itu tebal, tidak tipis. Bukan press body. Dan juga pakaian itu bukan pakaian syuhrah atau popularitas. Demikian juga pakaian itu pula tidak pula yang menyerupai laki-laki. Tidak pula pakaian itu menyerupai pakaian wanita. Menyerupai pakaian wanita yang kafir atau wanita kafir. Maka insyaAllah apabila pakaian ini yang kita gunakan, ketika kita keluar, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dan juga memfitnah. Karena kita lihat tidak sedikit pakaian yang ngetren, ya naudzubillah min dzalik, press body yang tipis yang menampakkan sebagiannya, bahkan kita tidak menjumpai kaum laki-laki yang tingkahnya seperti wanita yang sifatnya jauh daripada din. Oleh karena itu Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli nar, ada dua kelompok orang yang ahli neraka. Lam arahuma, katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, saya belum pernah melihatnya. Qauman ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Pertama adalah kaum yang membawa cambuk atau cemeti seperti ekor sapi, mereka gunakan untuk memukul orang yang lain tanpa bersalah. Dan ini bukan hanya cambuk saja, mungkin batu atau yang lainnya. Yang nomor dua, yang ini menjadi pembahasan, wanisaun kasiyatun ariyatun, dan wanita yang berpakaian tapi auratnya kelihatan. Ada ariyat maknanya telanjang. Jadi berpakaian tapi kelihatan auratnya. Mumilatun mailatun, yang mana jalannya lenggak-lenggok mencari perhatian kaum laki-laki. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukti, maka kepala mereka bagikan punuk unta yang mereng. Ada maknanya, ada yaitu sanggul palsu atau yang lainnya. Apa katanya beliau? La yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Maka mereka ini tidak akan masuk di dalam surga dan juga tidak akan mencium bau surga, padahal harum semerbaknya surga itu dapat dirasakan dari jarak yang begini dan begini, maknanya dari jarak yang jauh. Tetapi ibu-ibu, kita bersabar dulu. Bagaimana maksud dari hadis ini? Hadis ini bukan berarti mengkafirkan wanita yang berpakaian demikian, tidak. Hadis ini namanya hadis wa'id, ancaman. Agar kita prihatin. Dan kita tidak boleh menghukum, oh si fulana dia masuk neraka karena pakaiannya seperti itu, tidak boleh. Karena kita tidak tahu, barangkali nanti dia bertobat. Barangkali besok dia bertobat. Dan kita tidak tahu tentang akhir hayatnya manusia. Maka seperti ini kita menasihati secara umum, agar mereka berhati-hati. Dan barangkali dengan adanya nasihat ini ada perubahan. Mungkin belum sempurna perubahannya, sedikit demi sedikit. Atau yang lain. Yang penting bagaimana kita bisa berusaha. Dan jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengabulkan doa. Terutama pada malam hari, bangunlah wahai ummahat, ibu-ibu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk, karena hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apabila kita keluar hendaknya tidak tercium pula baunya. Ya, tidak tercium pula bau aromanya, bau parfumnya, tidak boleh. Karena wanita ini segala-galanya indah. Kaum laki-laki yang mencium bau wanginya, harumnya laki-laki, tidak ada satu masalah. Tapi apabila tercium baunya wanita yang harum, maka ada masalah. Dan itu bisa ditanyakan oleh suami kita sendiri. Tidak usah kita jauh-jauh menanya kepada yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berbicara yang itu berselisih dengan akal atau fitrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini riwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala, bersumber dari sahabat Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ayyu mamra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajitu min rihiha fahiya zaniyah. Siapa saja wanita yang memakai minyak wangi atau parfum, lalu dia lewat di tengah-tengah kaum pria dengan maksud agar mereka menghirup bau harumnya, maka wanita itu adalah wanita pelacur, wanita penzina. Namun masih ada tobatnya. Akhwat, Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami apabila kami itu salah karena tidak tahu dalilnya sebelumnya. Ya Allah, jangan engkau hukumi kami apabila kami itu lupa. Berapa banyak orang yang banyak dosanya, tapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luas kepada hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampunya. Wa ya'fu an katsir, katanya Allah ta'ala, maka Allah mengampuni dosa yang banyak. Namun terimalah dulu akhwat, ini adalah ketentuan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bacalah berulang-ulang, memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami yakin Allah itu mujibud da'wah, mengabulkan doa, kasih sayang pula kepada hambanya. Maka upayakan apabila keluar tidak berbau harum, ya. Tetapi apabila dengan si suami, maka upayakan bagaimana suami itu tertarik dengan diri kita, baik dengan keindahan wajah kita atau ya keindahan bau aroma kita. Maka itu adalah suami yang kita cintai. Maka berikan kebaikan itu kepada suami karena dia yang berhak untuk kita berbuat baik kepadanya di antara manusia ini. Kemudian juga agar wanita ini tidak memfitnah dan tidak difitnah, maka hendaknya segera menikah. Ini tentunya yang belum menikah. Adapun yang sudah menikah tidak boleh menikah lagi. Karena wanita hanya punya hak satu. Ya. Jadi wanita apabila dia ingin supaya tidak memfitnah dan tidak difitnah, maka apabila dia belum menikah, maka segera menikah. Dan menikah ini akhwat tidak ada harus menunggu kuliah selesai. Tidak ada dalilnya. Mana dalilnya wanita baru menikah kalau sudah selesai kuliahnya? Mana dalilnya kalau wanita menikah hendaknya menunggu yaitu kakaknya atau saudarinya yang tua? Tidak ada. Mana dalilnya wanita ini boleh menikah apabila sudah dia kerja? Maka ini syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak tahu agama atau orang yang ambisi masalah urusan dunia. Segera menikah menyelesaikan perkara. Bahkan juga wanita yang paling baik dinikah adalah wanita yang paling muda. Karena wanita itu kalau sudah berlanjut umur, maka lain bentuk kulitnya, bentuk rupanya. Demikian juga fitrah kaum pria, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lebih menyenangi wanita yang umur muda daripada umur yang lanjut. Apalagi jumlah sekarang wanita lebih banyak daripada kaum pria. Ini supaya menjadi perhatian untuk ibu-ibu yang punya putri. Dan perhatian bagi para akhwat yang sudah waktunya menikah. Kalau sudah ada ikhwan yang baik agamanya, jangan ditunda pernikahan. Karena itu akan jadi fitnah. Takun fil ardi fasadan wa fitnatah. Kalau menunda pernikahan sedangkan dia sudah ada, yaitu laki-laki yang berhak untuk menikahi dirinya yang baik agamanya, kalau tidak dinikahkan, maka wanita itu akan menjadi perusak di dunia dan juga menjadi fitnah. Makanya Imam Nawawi rahimahullah berkata, disunnahkan agar segera menikah dengan wanita yang masih muda. Itulah tujuan nikah sebenarnya. Karena dia yang paling nikmat dan lebih sedap bau mulutnya. Lebih menarik. Paling indah pergaulannya. Lucu bicaranya dia. Cantik wajahnya. Lembut kulitnya. Menarik suami untuk bersikap lembut kepadanya. Ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi jangan menanya kenapa Imam Nawawi tidak menikah. Karena ada sebab. Karena ada sebab. Baik. Kemudian juga perlu difahami lagi agar wanita ini tidak menjadi fitnah dan juga memfitnah. Hendaknya bicara yang wajar. Tidak mengalunkan suara. Karena suara wanita ini akhwat. Itu keindahan. Jadi rupanya indah. Suaranya indah. Oleh karena itu wanita tidak dianjurkan untuk azan. Tidak dianjurkan untuk khutbah Jum'ah. Bahkan ketika imam salah bacaannya tidak boleh membaca subhanallah. Tapi hendaknya tepuk tangan. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu adalah indah dia. Semua badannya indah, aurat. Maka jika wanita tidak boleh azan padahal itu ibadah. Tidak boleh mengimami sholat yang itu makmumnya laki-laki padahal sholat itu puncaknya ibadah. Tidak boleh pula berkhutbah padahal itu adalah nasihat. Maka bagaimana wanita itu mengalunkan suaranya dengan bernyanyi. Dan bagaimana lagi apabila menyanyi itu disertai dengan joget. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini puncaknya fitnah, puncaknya fitnah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya akhwat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 32. Ya nisa'an nabi. Lastunna ka'ahadim minan nisa'ah. Wahai istri-istri nabi. Kalian itu tidak sama dengan wanita biasa. Subhanallah. Allah menasihati istri-istrinya Nabi. Karena istri beliau adalah panutan untuk wanita sesudahnya. Panutan untuk istrinya sahabat. Panutan pula untuk wanita muslimah generasi sesudahnya. Wahai istri Nabi, kamu itu tidak sama dengan wanita-wanita yang biasa, wanita awam, wanita yang lainnya. Apa katanya Allah Ta'ala? Ini taqaitunna falatahdha'na bilqawul. Maka jika kamu, hei istri Nabi, istri yang bertakwa, dihubungkan di sini dengan takwa, karena itu baiknya wanita, maka janganlah kamu menundukkan bicara. Jangan mengalunkan suara. Mengapa tidak boleh mengalunkan suara? Yang dimaksudkan mengalunkan suara di sini kepada yang bukan mahramnya. Atau kepada mahramnya yang itu bukan suaminya. Apa sebabnya? Tidak boleh mengalunkan suara. Bukankah mengalunkan suara itu indah? Baik. Allah mengatakan, فَيَتْمَا أَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ. Maka akan berkeinginan orang-orang atau hati orang punya penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit asmara. Ya. Jadi wanita itu bagaimanapun dia rupanya kalau sudah bersuara indah dia. Karena Allah menjadikan wanita itu zina, keindahan semuanya dia. Makanya tidak boleh menampakkan keindahan kakinya. Kakinya saja tidak boleh. Ya. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan wanita ini agar tidak memfitnah. Dan agar tidak dimakan oleh orang-orang yang punya hawa nafsu. Dan agar dinikmati oleh suaminya murni belaka dia. Apakah wanita tidak boleh bicara? Boleh. Tapi apa katanya? Wakulna qawlan ma'rufah. Bicaralah dengan bicara yang wajar. Karena Allah memberi mulut. Memberi lisan. Bicara. Bicara yang wajar. Tapi kalau kepada suami, lebihkan keindahan suara. Senyumlah di hadapan suaminya. Agar tambah betah suami itu. Agar tambah belas kasihan dia. Ketika dimarahi oleh suami, jawablah dengan senyum dan kata-kata yang indah. Boleh enggak apa-apa suamiku marah. Karena kebaikan suamiku lebih banyak daripada marahnya. Ketika suami sedang bermuka masam, maka berseri-serilah. Katakan, tidak mengapa suamiku, yaitu bermuka yang masam, barangkali karena diriku salah. Tapi suamiku lebih banyak senyum terhadap kepada diriku daripada marahnya. Karena ada hadis fa'ad bi'is sayyatal hasanah. Tutup kejelekan itu dengan kebaikan. Itu caranya waktu itu. Karena seorang suami itu gampang repot bahasa Jawanya. Kalau suami marah kita senyum, hilang tuh marah itu, hilang dia. Karena saya sebagai kaum pria punya watak sama insyaallah. Nah, ketika kita marah kemudian si istri mengatakan, "Ya, maafkan ya, saya ini memang keliru." Hilang itu, tekanan darah tinggi turun gitu dia. Nah, ini kunci. Bagaimana untuk menghibur suami ketika dia marah? Sebut kebaikan dia. Ketika dia marah, ingat kebaikan dia. Demikian juga saya beritahu kepada para ikhwan. Baik. Gini Ustaz. Istri saya itu sering ngambek dia. Sering bermuka masam. Ya, itu tentu ada sebabnya. Tentu ada sebabnya. Tidak mungkin si istri marah tanpa ada sebab. Cari kesalahan dirimu. Yang nomor dua, upayakan kamu senyum kepada dia. Baik tidak mengapa dirimu marah. Coba aku akan lihat dirimu. Sampai kapan kau marah. Ya, aku ingat kebaikanmu lebih banyak daripada marahmu. Silakan kamu marah. Insya Allah dia akan reda. Karena manusia memiliki sifat yang sama. Lebih senang diperlakukan halus daripada diperlakukan kasar. Dan itu ada dalilnya di dalam surat Al-Furqan. Yang mana Allah mensifati hamba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka apabila orang-orang yang ibadur rahman, hamba yang disenangi oleh Allah Ta'ala ini, diolok-olok dia, dikata-kata orang yang jahil, maka mengembalikan kalimat sejahtera dia. Tidak membalas diolok-olok tidak. Maka upayakan marah dibalas dengan senyuman. Dibalas dengan menyampaikan udurnya. Maka itu cara untuk menyelesaikan perkara. Dan kalau perlu kita dalam keadaan marah, kita ambil air wudhu. Sholat dua rakaat karena api itu padam dengan air. Maka marah kita insya Allah padam dengan wudhu. Ketika marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Duduk marah, maka berbaringlah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita semuanya. Ini pentingnya. Akhwat wa ummahat, kita hendaknya menjaga diri, jangan sampai mengalunkan suara kepada siapapun yang itu apabila membangkitkan nafsu. Tetapi curahkan keindahan suara itu kepada si suami kita, karena dialah yang berhak untuk kita semuanya. Kemudian ada hadis, akhwat yang perlu kami sampaikan, tinggal satu hadis setelah itu, nanti ada tanya jawab. Kita jawab insya Allah pertanyaan yang ada. Bahaya wanita yang mengalunkan suara ini bukan hanya merusak pikiran kaum pria. Itu ada tambahan ki itu. Nah, dibuang ki-nya. Jadi bukan hanya merusak pikiran kaum pria. Bahkan menjadi sebab datangnya bencana. Datangnya gunung meletus. Datangnya banjir. Datangnya tanah longsor. Datangnya gempa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Meriwayatkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhihi al-umma khasfun wa maskhun wa qadhfun." Maka umat ini akan dilanda, yaitu dengan penenggelaman ke dalam bumi. Maknanya tanah itu longsor. Dan akan dilanda pula umat ini dengan perubahan rupa. Perubahan cuaca yang tidak stabil. Dan juga qadhfun, yaitu pelemparan batu. Maknanya gunung meletus atau juga yang lainnya. Ini musibah yang akan datang. Dan sudah datang ini. Maka seorang dari kaum muslimin itu, faqala rajulun minal muslimin, ada seorang laki-laki dari kaum muslimin yang menanya, Ya Rasulullah, wa mata dzalika, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan bencana tiba, kapan gunung meletus itu, kapan air laut itu naik di atas daratan sekian meter, dan kapan banjir itu melanda, kapan tanah itu longsor? Jawabnya, idza dhaharatil qainatu. Itu yang pertama. Jika penyanyi wanita sudah menyebar sebagaimana kenyataan pada zaman sekarang, penyanyi wanita ini tampil bukan hanya di tempat-tempat maksiat, di walimah pun juga tampil. Na'udzubillah min dzalik. Penutupan sekolah, demikian juga pembukaan sekolah juga tampil pula. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bencana ini akan tiba, idza dhaharatil qainat, apabila penyanyi wanita itu sudah tampil nampak menyebar di mana-mana. Yang nomor dua, wal ma'azifu, apabila alat-alat musik ini sudah menyebar. Yang nomor tiga, wasyuribatil khamru atau khumuru, dan apabila sudah banyak minum-minuman keras. Dan kalau sudah demikian, maka zina yang nampak, pelacuran yang nampak, hamil di luar nikah yang banyak. Ini semuanya akhwat, bahwa mahat menunjukkan bahayanya, fitnahnya wanita apabila dia tidak membekali dirinya dengan ilmu din. Inilah saya katakan tadi, akan dirasakan pahit di dalam pertemuan, tapi kami yakin, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya ayat dan hati yang dibaca ini semisal apa yang dikatakan oleh Allah taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maka ciri wanita-wanita dan juga orang-orang yang bertakwa, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah imannya, bukan bertambah marahnya atau bertambah yang lainnya, tetapi bertambah imannya. Baik, ini dulu yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah pertanyaan akan kami jawab sesuai dengan waktu yang ada, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang dulunya pernah berzina, tapi sekarang sudah taat menjalani ibadah dan melakukan amal soleh, apakah bisa masuk surga? Masuk surga, insya Allah, apabila sudah tobat. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka tobat hambanya sampai matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya, dan sampai manusia itu sekarat maut. Innamat taubatu ma lam yughargir, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya tobat itu dibuka sampai orang itu sekarat maut. Dan alhamdulillah, akhwat, inilah faedahnya kita menuntut ilmu. Muncul pertanyaan. Maka jangan membuat putus asa orang. Ada orang yang membunuh 100 orang. Membunuh ini. Maka ketika orang ingin bertobat, datang kepada orang yang alim, disuruh untuk pindah dari tempat yang maksiat menuju ke tempat yang baik, di tengah perjalanan meninggal dunia, berebut malaikat azab dengan malaikat surga. Maka Allah mengutus salah satu hambanya untuk mengukur. Ternyata lebih jauh satu jengkal, lebih dekat satu jengkal menuju tempat hijrahnya. Dan Allah memerintah malaikat rahmat agar mengambilnya. Ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyenangi orang yang bertobat dan orang yang membersihkan diri. Namun akhwat, apabila ada akhwat kita yang lain pernah jatuh masalah ini, hendaknya tidak memberitahukan kepada yang lain. Hendaknya menyembunyikan kecuali kepada calon suami. Maka dari kita berkata yang jujur, agar tidak timbul suatu hal yang sifatnya menjadi penyesalan di hari berikutnya. Dan apabila kita ikhlas dengan bahasa yang baik dan ingin mencari ridha Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberkahi hidup kita insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang istri menyuruh suaminya menikah lagi juga termasuk salah satu wanita penghuni surga? Betul. Begini ukti, ya, nanti dulu, sabar dulu. Tapi yang yakin ini, yang menanya ini akhwat ini, bukan ikhwan ini. Begini ukti, ada cerita, SMS. Ada seorang wanita, dia punya anak 4, punya kecil-kecil. SMS sama saya dia. Ustaz, saya punya suami. Ya, ada apa? Alhamdulillah, suami itu paling baiknya kaum pria. Subhanallah Ustaz, baik, lembut dengan saya, anak saya, dengan mertua, dengan orang tua. Pokoknya Ustaz, tidak ada laki-laki yang sebaik dengan suami saya ini. Paling baiknya dia tawadhu, dengan istrinya juga baik. Lah, alhamdulillah kan waktu itu kan dapat pria yang baik. Iya, tapi ini Ustaz ada masalah. Ada apa? Dia mau ta'adud, mau menikah lagi. Nah terus gimana ukti? Saya tidak membolehkan Ustaz, karena cinta dia tidak saya bolehkan untuk selain daripada saya. Saya tahu dia itu laki-laki yang tawadhu, yang baik dinnya, ahli ibadah, yang belas kasihan sama istrinya. Saya tidak ingin kebaikan dia itu tersalurkan kepada wanita yang lain. Baik, ya saya memaklumi, karena wanita suatu saat juga kurang akalnya. Baik, saya tanya dulu. Pertanyaan saya begini, wahai ukti, menikah itu nikmat apa tidak? Oh iya Ustaz, menikmat. Siapa yang memerintah? Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Maka insya Allah apabila ukti memahami menikah itu nikmat, maka ukti akan lebih nikmat lagi kalau ukti membolehkan suami untuk menikah sedangkan suami mampu menikah lagi. Oh tidak, wahai Ustaz, tidak. Tidak, saya tetap tidak ingin kebaikan beliau itu untuk wanita yang lain. Baik, kalau begitu ukti, berpikir saja dulu. Saya kasih gambaran satu, kemudian besok boleh apa itu SMS lagi atau bertemu dengan suaminya, kita bertiga bicara. Baik. Nah, sudah, Ustaz sampai di sini saja dulu. Baik. Besoknya telepon lagi. SMS. Tidak telepon dia, SMS. Baik, pokoknya Ustaz, saya tidak mau. Bagaimanapun suami minta sama saya, insya Allah kondisi apapun aku siap. Yang penting suami saya mencintai saya, tidak mencintai yang lainnya. Baik, saya tanya, ukti setiap bulan masih datang bulanannya apa tidak? Oh iya, iya. Berapa hari? Kadang-kadang 4, 5, atau 7. Baik. Kalau tidak baik itu pertama. Ukti masih ingin punya anak apa tidak? Iya. Kalau berlibur setelah punya anak itu berapa hari kira-kira? 40, kadang-kadang 30, kadang-kadang 50. Baik begini. Ukti. Kalau ukti punya kebiasaan seperti itu, sedangkan suami tidak pernah khed dia. Tidak pernah dia juga nifas, dia melahirkan dia. Memang saat-saat pada waktu melahirkan, memang tidak ada keinginan wanita itu kepada laki-laki. Tapi suami itu tidak haid, tidak nifas. Kalau dia ingin, kemana dia perginya? Apakah ukti ridho suaminya itu berbuat zina? Kami yakin ukti tidak akan ridho suami itu berbuat zina. Sedangkan Allah mengatakan bahwasanya laki-laki itu hanya berhak untuk dua. Walladzina li furujihim khafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Kesimpulannya, orang-orang yang ahli surga adalah orang yang menjaga kemaluannya, menjaga farjinya kecuali kepada istri dan budak. kecuali kepada istri dan budak. Sedangkan di Indonesia tidak ada budak. Seandainya di Indonesia ada budak wanita, mungkin suami bisa membeli 10 atau 12. Sekarang ukti, bagaimana? Apakah si ukti tidak kasihan suami dalam keadaan seperti itu? Dia butuh, sedangkan tidak ada jalan, haram dia berbuat sesuatu kepada wanita kecuali kepada istrinya. Lalu langkah apa yang dibuat oleh si istri untuk mencari jalan keluar suami yang sedang dalam keadaan dia membutuhkan istrinya ini? Baru besoknya ukti, alhamdulillah Ustaz, dengan nasihat tadi saya membolehkan suami saya untuk menikah lagi. Dan setelah itu buat nampak, dan kalau sudah suami itu punya dua istri, kan si istri satu mau marah kan berpikir-pikir, nanti kalau marah dia akan lari kepada istri yang kedua. Dan masing-masing akan juga menjaga kehormatan dirinya, bagaimana dia berhias diri untuk suaminya, bagaimana tidak kalah dengan lawannya atau dengan temannya. Ini kebaikan pula, dan itu juga dirasakan bagi orang yang sudah mampu, yang mana suaminya thiqah, jangan sampai suami yang jahat. Karena sekarang banyak dari orang itu senang dengan ta'atutnya, tapi tidak senang dengan sunnahnya. Berapa banyak laki-laki yang tidak mampu menikah, ingin menikah ini dan itu, akhirnya apa? Istri dititipkan kepada mertua. Istri tidak dinafkahi. Bahkan dicerai, dan ada telepon dari akhwat pula, saya tidak menyebutkan dari pulau mana. Ini, yani Ustaz, gimana solusi saya? Saya ini sebatang kara dengan suami ini, dua anak. Saya dicerai, saya harus keluar dari rumah. Saya dibekali hanya uang 50 ribu, sedangkan saya harus menyeberang laut ini. Karena suami saya, yaitu senang dengan wanita, wanita senang dengan dia, jadi saya ini dicerainya, harus keluar dari rumah. Dibiaya uang 50 ribu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saya katakan, bisakah saya telpon dengan si suami? Tidak mau. Pokoknya kalau begitu ya sabar dan hubungi dengan bacakan atau baca majalah ini, sampaikan kepada dia. Jadi jangan sampai ini untuk ikhwan ya, atau untuk suaminya, jangan sampai hanya senang dengan si ta'atut tapi tidak bisa berbuat adil. Ya, maka apabila dia berbuat adil dan juga memang mampu, maka itu insya Allah kebaikan untuk semua pihak. Ya, tapi apabila tidak berbuat adil, maka di akhiratnya nanti akan ada hukuman sendiri. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyenangi orang berbuat zalim. Karena Allah Taala mengharamkan berbuat zalim atas dirinya dan juga mengharamkan hambanya berbuat zalim. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, apakah artinya di akhirat wanita itu tergantung dari apa ini? Perkawinannya yang terakhir. Apakah artinya di akhirat wanita itu tergantung dari perkawinannya yang terakhir? Saya kok belum paham, mungkin begini. Mungkin seorang istri dia ketika ditinggal meninggal dunia suaminya, sedangkan suaminya itu baik, kemudian menikah lagi, ya, kemudian menikah lagi, meninggal dunia kemudian menikah lagi umpamanya, maka si suami yang paling baik, maka itulah yang menjadi istrinya nantinya di surga. Jadi wanita yang salihah nanti akan jadi bidadari di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan lagi yang dari tuanya akan menjadi muda lagi. Karena di surga tidak ada wanita yang tua. Ada seorang wanita yang tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, doakan saya ini masuk surga. Apa katanya beliau? Beliau bersenda gurau. Beliau bercanda, tidak ada wanita seperti kamu masuk surga. Maka menangis wanita itu. Kemudian dipanggil lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan bahwasanya wanita besok ahli surga adalah wanita yang muda, wa kawaiba atsroba, gadis-gadis yang sebaya. Maka wanita yang salihah, maka insyaallah nanti akan menjadi wanita yang yaitu istri yang salihah pula dengan si suami. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka istrinya di dunia karena salihah menjadi istri pula di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan kalung dan anting-anting sesuai dengan hadis tersebut? Bagaimana jika di rumah dipakai dan dibalik hijab? Boleh. Boleh sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Demikian juga yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala ketika menulis dalam satu kitab mengoreksi tentang pendapatnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Boleh. Kita apabila memakai cincin, memakai kalung untuk menghibur si suami kita, boleh. Bukankah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita itu yang memakai perhiasan kemudian ditutupnya, lalu ketika beramal dilemparkannya kiwangnya ya dan juga kalungnya disedekahkan? Boleh, memiliki boleh, berhias boleh. Namun apabila maksudnya untuk kesombongan, untuk bangga-banggaan, tidak boleh. Ya, karena Allah mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur, bahwasanya Allah tidak menyenangi orang yang sombong lagi orang yang congkak atau takabur. Jadi apabila kita pakai di rumah yaitu untuk keindahan si suami kita, tidak mengapa. Tapi begini akhwat, ya, apabila kita masih yaitu umur-umur kita menjadi istri masih muda, sedangkan anak kita sudah baligh umpamanya, apabila kita sembarangan berpakaian nanti akan jadi fitnah anak kita, tidak boleh. Ya, kita harus menjaga diri jangan sampai anak kita terfitnah. Ya, karena kita tidak boleh memfitnah. Jadi apabila kita memakai, apabila anak kita masih muda dan umur kita masih muda pula, maka upayakan kita menjaga kehormatan diri kita. Bayakhfatna furujahunna. Ya. Dan jangan sampai anak kita melihat keindahan diri kita lalu bangkit yaitu urusan nafsunya, naudzubillah min dzalik. Maka pakailah pada saat yaitu kita bertemu dengan si suami, atau kita pakai tapi dalam keadaan tertutup. Demikian juga hendaknya kita yaitu sedang menampakkan keindahan rambut di rumah, ya, kita hendaknya berhati-hati yaitu kepada anak-anak kita yang sudah masa baligh. Jadi hendaknya kita, karena setan itu masuk di tubuh kita lewat pembuluh darah. Makanya kita hendaknya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang mukmin hendaknya menundukkan sebagian pandangannya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau pakai gelang dan cincin bagaimana hukumnya? Boleh. Ya, tapi jangan ditampakkan kepada orang umum, ya. Kepada istri, atau kita pas pergian, ya, sebagaimana Aisyah pernah juga pinjam Asma binti Abi Bakar, ya, kemudian hilang, boleh, ya, namun jangan sampai ditampakkan kepada yang lainnya, atau menjadi fitnah, atau menjadi sebab terfitnahnya. Ada sebagian yang tidak membolehkan berdasarkan hadis tadi, dan itu adalah pendapatnya yaitu Syekh Albani rahimahullah. Namun para ulama sunnah yang lainnya membolehkannya karena itu asal perhiasan untuk wanita. Nah, wanita dibolehkan untuk menuntut ilmu. Benar, maksudnya ilmu dunia sampai S2 atau sampai S3. Ilmu yang pertama kali wajib dipelajari adalah ilmu din. Karena itu bekal hidup kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Ilm. Dan ilmu adalah qaulullah taala wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah taala dan juga firmannya nabi dan sabdanya nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu dunia, akhwat, itu tidak wajib. Tidak wajib. Dan boleh apabila tidak membawa kepada madarat. Dan apabila terjaga kehormatan dirinya. Ya, karena menurut asal menuntut ilmu adalah boleh. Namun ilmu din wajib karena itu bekal hidup kita. Karena sarana untuk kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwasanya menuntut ilmu wajib untuk setiap kaum muslimin. Bukankah wanita menuntut ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah adalah ahli hadis. Demikian juga yang lainnya. Berapa banyak? Cuma kita tidak menjumpai banyak wanita yang sifatnya menyampaikan ilmu di muka umum karena keterbatasan waktunya dan juga karena ruang lingkupnya yang beda dengan kaum beriah. Wallahu a'lam bishawab. Namun ilmu din wajib dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, masih ada berapa menit ini, masih banyak pertanyaan belum terjawab ini. Kita lanjutkan pertanyaannya dulu, bagaimana seharusnya seorang istri bersikap bila suami tidak bisa menafkahi lahir dan tidak pula menafkahi batin. Padahal gimana nih? Dan dia tidak mau sholat, padahal dia mengaku muslim. Pertama dinasihati dulu. Jika kita melihat ada kelainan dalam satu tingkahnya seorang suami berkenaan dengan pergaulan dengan istrinya, dan juga yang nomor dua berkenaan hak dia dengan Allah Ta'ala seperti sholat yang lain, pertama dinasihati. Jadi kita menasihati, dan nasihati hendaknya dengan lembut. Yang nomor dua yaitu dengan mendatangkan orang tuanya atau kerabat dekatnya ya, agar bisa yaitu diterimanya. Namun apabila si suami ini dia tidak mau sholat, ya sudah tidak ada alasan dia tidak sholat karena dia memang sehat atau yang lainnya, maka sebaiknya di dalam keterangan para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ya apabila sudah diupayakan berkali-kali, ya kita lihat dulu sebab mereka. Kalau memang akal mereka normal, yang lainnya tidak mau sholat, boleh kita minta fasakh. Boleh kita minta fasakh, itu maknanya minta yaitu cerai. Namun apabila ada kelainan dalam kejiwaannya, ya suatu saat dia datang struknya atau datang jiwa yang tidak baiknya, maka orang yang sifatnya tidak mengerjakan sholat pada saat dia sedang kelainan pikirannya, maka tidak berdosa. Karena Allah mengatakan, wala takrobus sholata wa antum sukara. Kamu jangan menjalankan sholat apabila kamu dalam keadaan mabuk. Jadi dilihat dulu apabila dia tidak mau sholat ini karena sebabnya ada kelainan jiwa atau kelainan pikiran, maka kita hendaknya bersabar tapi tetap menasihati dia. Namun apabila orang ini akalnya waras betul, jadi tidak ada alasan dia tidak sholat ya, kemudian juga sudah dikasih dalil atau yang lainnya, bahkan juga memadzharatkan kepada si istri dalam kehidupan sehari-hari, maka boleh seorang istri dia minta fasakh atau khulu, mengadukan yaitu permohonan kepada pengadilan agama, dan insya Allah nanti pengadilan agama itu akan memanggil kita dan juga suami kita dan akan menasihatinya. Maka apabila si suami ini dia kembali menjadi orang yang ahli ibadah, alhamdulillah. Kalau tidak, maka keputusan hakimlah yang sifatnya kita tunggu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pada buku halaman 16. Naam, hadis riwayat Muslim dikatakan wanita boleh melakukan perjalanan sehari kecuali disertai mahram. Naam. Bagaimana jika waktunya tidak sampai sehari tanpa disertai mahram? Misal Jakarta Bandung. Begini. Menurut asal wanita itu pergi ya, itu hendaknya ada mahram. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat mau perang mencatat diri, kemudian istrinya mau menjalankan haji, maka izin kepada beliau dan beliau mengatakan khujjamah, kamu hendaknya haji menyertai yaitu istrimu. Jadi menurut asal bepergian wanita itu harus ada yaitu mahram. Namun dalam hal-hal tertentu, kemungkinan dalam keadaan kondisi tertentu ya, maka tidak ada suatu hal yang sifatnya diminta pertolongan yang lainnya dalam keadaan mendesak sekali. Taruhlah umpamanya ada seorang wanita yang dia punya anak sakit dan juga yang lain, tidak dia membantu. Pepergian semacam itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur karena alasannya tertentu ya. Jadi adapun pepergian yang sifatnya belum sampai satu hari tapi dia namanya safar itu tetap dia hendaknya pakai mahram ya, seperti Bandung ke Jakarta tetap hendaknya dia pakai mahram. Karena tadi satu hari itu bukan pembatasan. Ya, walaupun ya itu hanya setengah jam, tapi naik pesawat umpamanya yang itu antara Jakarta Semarang yang lainnya tidak boleh. Banyak para fatwa ulama sunnah ketika dia ya itu menyuruh istrinya pergi ke rumahnya, hanya dia antarkan di bandara, kemudian juga yaitu dijemput oleh keluarganya di bandara pula, maka para ulama telah menjawab dalam hal ini tidak diperkenankan karena menurut asal tidak boleh. Jadi upayakan kita tidak bepergian kecuali dengan mahram. Nah, kecuali hal-hal yang sifatnya mendesak sekali, yaitu tadi seperti berubah tidak mungkin, atau anaknya kecelakaan atau yang lainnya, tidak ada yang mengurusinya, maka insya Allah darurat yang ada itu Allah Maha tahu apa yang menjadi kepentingan kita, kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus dilakukan seorang wanita yang dicerai suaminya karena ingin menikah lagi atau poligami? Akan tetapi ketika proses perceraian itu berlangsung, sang suami mengabarkan aib sang istri. Apakah wanita itu boleh memberikan mengabarkan aib suaminya dengan alasan membela diri? Baik. Kalau aib suami, kalau aib si istri itu tidak layak untuk disampaikan di forum umum, tidak boleh, tidak boleh. Ya, tidak boleh, karena kita pada dasarnya harus menutupi aib. Dan sebaiknya seorang suami apabila dia mau menikah lagi tidak membuka aib sama si istrinya, tidak. Nah, tidak membuka aib, karena pada dasarnya kita tidak boleh membuka aib pada istri. Aib istri kecuali minta fatwa. Sebagaimana Hindun radhiyallahu anha membuka aib suaminya Abu Sufyan. Abu Sufyan karena bakhilnya. Jadi itu pun Hindun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta fatwa. Wahai Nabi, suami saya ini adalah bakhil dan ini kan membuka aib. Tidaklah memberi yaitu nafkah yang cukup untuk kepentingan diri saya dan juga anak saya, bolehkah aku mengambil tanpa seizinnya? Ini kan namanya membuka aib. Tapi ini dalam rangka minta minta nasihat, maka boleh kalau seperti itu keadaannya. Tapi apabila suami membuka aib istri karena membangkitkan kemarahan istri, maka tidak boleh. Maka sebaiknya apabila seorang suami membuka aib istrinya, sedangkan apabila istri itu bersabar, tidak membuka aibnya, tapi menulis, yaitu dengan tulisan saja, ya, karena di situ kan orang banyak, ya, dalam sidang itu orang banyak, maka disamakan kami untuk menjaga kehormatan suami. Saya tidak ingin membuka aib suami, tapi aku akan tulis saja, disampaikan kepada jaksanya, maka itu lebih bagus. Dan itu menunjukkan bahwasanya wanita mempunyai sifat yang baik kepada si suami. Tapi apabila aib ini tidak dibongkar di hadapan pengadilan akan membawa kepada hancurnya si istri itu sendiri, silakan membukanya. Namun yaitu dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang tidak mengada-ada. Wallahu a'lam bishawab. Apa maksud? Apa maksud pengertian dari menutupkan kain kerudung ke dadanya? Begini. Maknanya kain kerudung itu maknanya menutup dari kepala sampai ke dada, artinya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ini wal yadhribna bihumurihinna ala juyubihinna. Dan ada lagi sahabat mengatakan kelihatan satu mata, yaitu untuk melihatnya. Atau ada lagi yang sifatnya, ada yang mengatakan bahwasanya membuka wajah itu tidak mengapa, tapi yang kuat ukhti itu dalilnya tadi wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, maka hendaknya wanita itu menutupkan kerudung, karena kerudung itu yang dimaksudkan dalam din itu pakaian yang menutup dari kepala sampai dada, itu namanya kerudung. Jadi kerudung menurut orang Indonesia lain, jadi koplo seperti yaitu yang ada di agama-agama selain agama Islam yang diletakkan di ujung sanggulnya saja. Kadang-kadang mereka mengatakan itu kerudung, padahal itu tidak. Jadi kerudung itu sendiri, makna khumur itu sesuatu yang menutupi kepala sampai yaitu sampai dada. Sebagaimana dikatakan khomer, khomer itu karena menutup yaitu akalnya sehingga dia tidak sadar. Nah, kalau jadi khumrah di situ dinamakan kerudung, jadi menutup kepalanya sampai tidak kelihatannya. Jadi di situ sampai yaitu dada itu menurut aslinya. Ya, demikian. Dan ini ya perlu difahami dulu ya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begini, wanita yang menutup semua anggota badannya itu lebih enteng gayanya dan juga lebih murah pula yaitu urusan hidupnya. Sebab kalau wanita sudah memaparkan wanita, maka bagaimanapun harus memupuk pipinya, bagaimanapun harus menghilangkan keriputnya, bagaimana dengan idepnya yang tidak rata yang lain, pokoknya biayanya lebih besar. Tapi kalau sudah tutup selesai, seandainya belum mandi pun tidak ada masalah. Ya. Ada tahi mata pun yang belum terambil tidak ada masalah. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kepada hal demikian itu, sebetulnya itu untuk meringankan biaya dan juga untuk kebaikan wanita itu sendiri. Karena wanita itu apabila nampak keindahan pribadinya kalau tidak dicela ya digoda. Apaan ya? Tidak cela digoda oleh laki-laki itu sendiri. Jadi ini keterangan yang ada dan silakan membaca surat Al-Ahzab berkenaan yaitu dengan ayat tentang masalah jilbab, di situ akan dijelaskan yaitu Al-Ahzab yang nomor 32-33, insyaallah lebih jelas lagi pembahasannya. Pengertian mahram dalam Islam bagaimana? Mahram itu maknanya orang yang tidak boleh dinikahi selamanya. Ya, dan juga sementara. Kalau sementara tidak jadi mahram. Jadi mahram itu artinya haram dinikah. Tapi haram dinikah itu ada kalanya selamanya, itu yang dimaksudkan mahram, seperti bapak, ya seperti paman, seperti kakek, ya kemudian seperti anak, seperti saudara, saudara itu namanya mahram selamanya. Tapi ada yang sifatnya haram dinikah sementara seperti saudarinya istri, itu namanya haram dinikah sementara. Tapi apabila si istri meninggal dunia, boleh si suami itu menikah dengan adiknya atau dengan kakaknya, itu namanya yaitu haram sementara dan itu tidak dikatakan mahram, bahkan juga termasuk membahayakan di dalam hal tersebut. Oleh karena itu kita jangan sampai yaitu punya istri lalu kakak kita atau saudara kita yang memboncengkan, maka tidak boleh ya. Maka karena al-khamwa al-mautu wallahu a'lam bissawab. Apakah dengan wanita keluar rumah tapi di temani oleh ibu atau kakak perempuan atau sahabat perempuan bisa dijadikan mahram? Mahram itu dari laki-laki, tidak ada mahram perempuan. Bahkan wanita tidak bisa menikahkan dirinya, tidak pula bisa menikahkan putrinya. Ya, jadi namanya mahram adalah kaum pria. Nah, saya wanita banyak dosa, bagaimana cara bertobatnya Ustadz agar saya bisa jadi ahli surga? Pertama, tobat itu menyesali perbuatan yang ada, kemudian berusaha untuk tidak mengulangi kembali, kemudian berhenti dari maksiatnya dan juga menyusul dengan amal yang soleh. Makanya wanita yang ingin bertobat yang sebenarnya, maka hendaknya dia banyak menuntut ilmu dan beramal, jadi menyusul dengan amal-amal yang baik dan tidak berteman kecuali teman itu adalah wanita yang solihah. Nah, wanita yang solihah bagus, karena Allah Subhanahu wa taala belas kasihan kepada hamba. Dosa apapun yang dialami oleh hambanya, apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan menerima tobatnya. Baik, akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala, waktunya sudah waktu zuhur, begitulah yang dapat kami sampaikan. Dan mudah-mudahan ada kebaikannya, dan apabila ada kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu adalah dari hawa nafsu saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dan merahmati kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.